Pandanganmu, oh Adi, sungguh sangat menarik. Pandanganmu, oh Adi, sungguh sangat menarik. Lirikanmu nan cantik, pandai menawan hati. Lirikanmu nan cantik, pandai menawan hati. Harapan hati pemuda menanti petang dan pagi. Harapan hati pemuda menanti petang dan pagi. Mata siapakah itu membawa nyala di hati? Mata siapakah itu membawa nyala di hati? Wajah gemilang berseri menambat segenap hati. Wajah gemilang berseri menambat segenap hati. Cahaya mata Nur Aini memikat hatiku ini.